kui sumindi ning pundakku lungguh cecer kui kondo marang aku kui lan aku kutu pepisahan niklas kui karo wong weto ilian wis mendung prasondo arepe utan atin kare kelingan kowe sing wis dadi kenangan kowe manggati sucine kasenangan aku mung pasrah marang Gusti Pangeran kelingan kematian aku keleng suaramu angete rangkulanmu uko kelingan nalikane ngancani aku tak empat ning jero dodo baru kowe karo wong liya ning nyatane kok malah koyo keloro wis tak arep makene to baru kowe karo wong liya ning nyatane kok malah koyo keloro ujung ikhlas ki ning atiku keloro kok malah kau keluar, minta arah.